Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi di program Penyejuk Hati. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji hari ini adalah lanjutan kisah dari ayat-ayat yang sebelumnya. Sebagaimana ketika kita ketahui bahwa setelah saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10, Usbah, yang terdiri dari 10 orang itu, dari saudara tirinya, bersepakat untuk membunuh Yusuf, maka mereka pun kemudian menghadap kepada ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka selama ini tidak dapat membawa Nabi Yusuf untuk bermain-main bersama mereka atau berpergian bersama mereka. Karena apa? Karena Nabi Yusuf ini senantiasa dikawal, dijaga, dan tidak boleh berpergian kecuali bersama dengan ayah mereka. Nah, bagaimana mungkin mereka mampu atau dapat melakukan strategi dan rencana mereka, rencana busuk mereka tentunya, kalau sekiranya Nabi Yusuf tidak dapat mereka bawa pergi. Maka mereka pun bersepakat untuk menghadap kepada ayah mereka. Nah, di dalam ayat yang kita kaji pada hari ini menjelaskan adanya upaya dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 untuk menjumpai ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam, untuk meminta kepada Ya'qub agar mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam dapat mereka bawa bermain-main bersama mereka, sebagaimana yang insyaallah kita akan dapatkan penjelasannya pada ayat berikutnya yang kita kaji pada hari-hari mendatang. Nah, di dalam ayat ini mereka mengatakan, ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Paling tidak kita melihat di sini ada tiga kata yang mereka ungkapkan untuk mencoba menyentuh hati ayah mereka. Yang pertama, ya abana, wahai ayah kami, wahai ayahanda, dengan panggilan yang begitu begitu menyejukkan, walaupun sebenarnya ini adalah bujuk rayu dari mereka. Kemudian mereka menggunakan kata-kata malakala ta'manna, kata-kata amana atau amina, yang itu adalah merupakan jaminan keamanan, adanya jaminan dari mereka. Kemudian mereka mengatakan, wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar-benar mengingini kebaikan baginya, yaitu bagi Yusuf alaihissalam. Redaksi-redaksi seperti ini banyak sekali nanti kita akan jumpai di dalam surah Yusuf ini, di mana mereka berupaya untuk menjelaskan, untuk menegaskan kepada Nabi Ya'qub bahwa mereka adalah orang yang jujur, bahwa mereka adalah orang yang memang berniat baik kepada Yusuf dan tidak ingin berbuat suatu kejahatan ataupun apa kejelekan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka berupaya betul untuk meyakinkan ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Namun demikian, kita ketahui bahwa di dalam kisah Nabi Yusuf ini, ya, akhirnya ayah mereka pun mengizinkan dan terjadilah apa yang mereka rencanakan itu. Baiklah, sebelum kita sampai kepada cerita itu lebih lanjut, kita ingin fokus terhadap ayat ini, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana Indra yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini sangat menekankan sebetulnya antara naluri orang tua dengan naluri anak. Tentunya naluri orang tua itu terhadap anak-anaknya akan sangat mengenal bagaimana mereka sebetulnya. Bukan berarti mengetahui sebenarnya itu adalah untuk menghakimi bahwasanya ini baik, ini buruk, tapi ada kemampuan mereka masing-masing. Jadi naluri ini itu sebetulnya sangat diketahui disebabkan memang orang tua itu sudah menjaga anak-anak itu dari semenjak kecil. Maka ketika bahasanya malaka la ta'manna, bahasa ini adalah ungkapan dari begitu banyaknya Nabi Ya'qub alaihissalam melarang ketika Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya itu bermain, sehingga terungkaplah kata-kata malaka la ta'manna wa inna lahu lanasihun, artinya kami juga dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada Nabi Yusuf. Jadi seakan-akan pengekangan yang selama ini, larangan yang selama ini tidak boleh bermain, seakan-akan itu sudah hilang manfaat sebetulnya antara perkawanan ataupun hubungan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tapi hal ini Nabi Ya'qub itu akan mengetahui akan terjadi. Maka banyak sekali kekhawatiran-kekhawatirannya. Tapi walaupun namanya orang tua juga, walaupun mereka itu tidak tahu yang akan terjadi, tentu tetap saja mereka khawatir kepada yang lebih kecil daripada yang lebih besar. Makanya disinilah perlunya kita untuk mengambil sesuatu itu penuh dengan kesabaran, karena dengan kesabaran itulah nanti akan menjadikan sebuah proses yang mana proses itu yang sangat mengembirakan untuk seluruh keluarga. Tapi ketika kalau seandainya diambil proses ini dengan mewujudkan dari sifat-sifat syaitaniah itu, itulah yang akan hancur. Tidak hanya satu orang, tapi seluruh keluarga akan hancur. Maka perlu juga lah kalau ada yang dalam keluarga itu diam, ada yang tidak mau mengetahui urusan seperti itu, sebetulnya ada manfaat-manfaat. Bukan berarti mereka itu tidak mau berurusan, tapi banyak manfaatnya. Ambillah sesuatu itu terjadi, kita ambillah sesuatu itu yang terjadi bahwasanya itu adalah banyak manfaat, tanpa kita menilai, melihat apa yang sudah terjadi, menyimpulkan. Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, yaitu supaya kita beribadah kepada Allah sampai ajal datang menjemput kita, itulah sebetulnya tugas kita. Bagaimana kita mewujudkan dari sikap, dari situasi, dari apa yang timbul di sekeliling kita, tapi kita tetap berusaha maksimal mungkin, walaupun prosesnya berjalan cukup panjang dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ya, Ustaz Perdana, kami silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansah. Saya ingin melihat di sini lebih lanjut tentang keterangan la ta'manna ala Yusuf. Jadi ayat ini menggambarkan, redaksi ini menggambarkan tentang bagaimana ada upaya yang keras yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf ini untuk melanjutkan tujuan mereka begitu. Jadi setelah bermusyawarah, kemudian mereka merayu bapak mereka. Artinya apa? Kita mendapatkan sebuah gambaran begitu keras usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang tujuan hidupnya itu adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk. Saya teringat dengan satu kisah di mana ada seorang pelacur yang sangat geram melihat keberadaan seorang abid, ya, ahli ibadah pada saat itu. Zamannya saya tidak tahu. Jadi dia coba, aku akan rayu dia, karena dia adalah PSK yang cukup tersohor, yang tidak ada satu laki pun yang tidak tenggelam dalam pelukannya. Dia datangi si abid ini tadi dan dia rayu. Tapi ternyata dengan kekokohan iman si abid ini menolak. Tidak. Akhirnya karena marahnya dia cari jalan lain, dia kemudian berhubungan intim dengan pengembala. Tak dapat si abid ini pengembala pun jadi. Tapi dalam pikirannya, ketika dia nanti hamil dari hubungan dengan si gembala ini, dia akan menuduh bahwa yang menghamilnya itu adalah si abid ini tadi. Jadi ini satu gambaran bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran jahat di dalam kehidupan ini. Ada usaha yang keras, ada rayuan maut yang mereka tampilkan. Tidak hanya berhenti ketika diusir, pergi pulang sana, dia datang lagi, tak peduli dia. Yang penting bagaimana dia menggolkan usaha-usahanya ini. Begitu juga nanti dari kisah Nabi Yusuf ketika dia dirayu oleh Zulaikha ya. Saling fastabaqal bab, dua-duanya saling lari menuju pintu. Yang satu mau melarikan diri, yang satu mau menarik Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tetap ada godaan-godaan yang kuat. Subhanallah. Artinya apa? Beginilah hebatnya orang-orang yang berpikiran buruk, orang-orang yang menginginkan keburukan, berusaha keras di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, kenapa kita yang mendedikasikan diri kita untuk berbuat baik, ternyata agak ogah-ogahan kita di dalam melakukan perbuatan baik gitu? Kan sudah aku nasihati, katanya. Baru sekali dinasihatinya udah nyerah dia. Kan aku sudah belajar. Belajar baru 5 menit udah rasanya udah jadi orang pintar betul. Ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita selalu bersungguh-sungguh di dalam kehidupan ini melakukan yang terbaik yang kita miliki. Saya kira itu. Iya, Masya Allah, suatu penjelasan yang begitu menarik, yang begitu menyentuh dari Ustadz Perdana. Ya, betapa sebenarnya kita dapat mengambil suatu kisah itu bukan aspek negatifnya yang kita ambil, tapi apa yang dibalik itu yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jika ada satu kelompok, bahkan kalau kita melihat sekarang bukan hanya satu kelompok, banyak kelompok yang mereka mampu mengorbankan harta, benda, jiwa, kehormatannya hanya untuk memenuhi syahwat nafsu mereka, mengapa kita yang berjalan di garis Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah yang Allah janjikan dengan suatu syurga tajri min tahtihal anhar, kita tidak mengorbankan yang jauh lebih berharga dari segala isi dunia ini, yaitu diri kita sendiri? Maka daripada itu, ini mungkin adalah bahagian daripada himbauan kita dari pengajian ini. Marilah kita korbankan pemikiran kita, perasaan kita, harta, jiwa dan raga kita, bahkan boleh jadi kita korbankan keluarga kita untuk demi kebaikan agama Islam ini, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian pengorbanan itu bukanlah kita korbankan dalam makna yang negatif, tapi sesuatu yang kita curahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ini tanpa harus berpikir 2-3 kali atau 7 kali, apalagi sampai meninggalkan ajaran agama ini, wallahi a'lam. Demikianlah mungkin yang dapat kita tarik pelajaran dari ayat yang mulia ini. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.